Janganlah ademu mang, janganlah bimbang, tenanglah saja. Abang pikir cara kita berdua bisa bersama. Apapun penghalang, jet abang goyang, han abang kira. So berani cuke, akan ku pepeh, ku tiap lampaya. Kecuali deh, orang tuamu, abang si mengalah saja. Karena ku hargai dia, deh calon mertua. Karena ku hargai dia, deh calon mertua. Kau bagaki, kalau berani dia ke rumah adik. Oh, pokoknya halun biarkan, dak perampok lun picro abe jalan. Pokoknya halun biarkan, dak perampok lun picro abe jalan. Jino ku pegang, bibit ku pegang, han aku beminta masalah. Menyohan kapate jurus kungfu aku pehang. Menyohan kapate jurus kungfu aku pehang. Wajah! Nah, udah hai, abang Bruce Lee, anak kau aja berani. Nakal. Kau bagaki, kalau berani dia ke rumah adik. Oh, pokoknya halun biarkan, dak perampok lun picro abe jalan. Pokoknya halun biarkan, dak perampok lun picro abe jalan. Jino ku pegang, bibit ku pegang, han aku beminta masalah. Menyohan kapate jurus kungfu aku pehang. Menyohan kapate jurus kungfu aku pehang.